kang dalu. Ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene, kowe ngomong masalah sepele, kowe golek liyane. Aja ngalih, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Aku wes orang gagal.